العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوان الكرام, أقربنا أقربكم الله تعالى جميعا. كبار kita akan membaca kajian rutinitas kita dari Al-Qasidatul Namiyah milik Syekh Islam Abu Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahmatullahi alaih. Kita berada pada bait syair baris yang ketiga. Beliau mulai menyebutkan kepada kita, yakni sang penulis, tentang akidah yang beliau janjikan untuk memberikan jawaban akan pertanyaan. Paling pertama adalah akidah tentang para sahabat dan mereka punya hak-hak sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan malam sebelumnya. Kesimpulan dari hak-hak para sahabat yang hendaknya dipenuhi oleh 6 umat ini diantaranya adalah mengakui tentang kemuliaan mereka, keutamaan mereka, mencintai mereka, dan mencintai para sahabat adalah cinta secara agama bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian di antara hak mereka juga adalah untuk dijadikan sebagai panutan atau suri tauladan dalam beragama. 2 sumber yang utama, kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun diikat juga bahwasanya dengan pemahaman para salaf ridwanullahi alaihi majma'in. Yang berikutnya juga adalah untuk tidak mencela mereka serta tidak menyebutkan mereka dengan penyebutan yang jelek. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan lanjutkan bait syair, masih pada bait syair yang ketiga pada kolom yang kedua. Dan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa mawaddatul qurba biha atawassalu, wa mawaddatul qurba al-wud, dalam bahasa kita sama cinta dengan hub, namun lebih tinggi tingkatannya kecintaan kepada al-qurba. Yang maksud di sini adalah ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biha atawassalu, dengan amalan kebaikan tersebut aku bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menganggap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa saya cinta kepada ahlu bait adalah ibadah yang boleh untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dengan cinta kepada ahlu bait. Jadi 2 hal ini boleh gantikan dalam satu bait syair yang sama. Pertama adalah cinta kepada sahabat, telah terdahulu kajiannya. Yang kedua adalah cinta kepada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah cinta secara agama. Nah, kemudian siapa yang dimaksud dengan ahlu bait? Siapa saja mereka? Dari keturunan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa saya dimaksud dengan ahlu bait paling pertama adalah istri-istri beliau serta anak-anak beliau. Jadi istri beliau bagian daripada ahlu bait. Dalam riwayat yang sahih, beliau sekitar 12 kali 6 mengikat akad nikah dengan 12 perempuan. Beliau meninggal dunia dan pernah meninggalkan 9 orang istri. 2 sebelumnya telah meninggal lebih duluan daripada beliau, Khadijah radhiyallahu anha dan juga Zainab. Satunya, nah, beliau pernah mengikat akad nikah namun cerai, baru mengikat akad nikah kemudian beliau merasa semacam dicurangi karena tidak diberitahu tentang aib atau kekurangan yang ada pada wanita tersebut, beliau menceraikannya. Nah, dan ini maksud dengan ahlu bait adalah paling pertama istri-istri beliau yang berjumlah 9 orang ketika beliau meninggal dunia. Kemudian anak-anak beliau berjumlah 7 orang. 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. 4 orang tersebut mulai dari anak yang paling pertama, Zainab binti Muhammad. Berikutnya adalah Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulthum, yang terakhir anak perempuan adalah Fatimah. Nah, kemudian 3 orang yang lainnya laki-laki adalah Qasim, Abdullah, kemudian yang berikutnya yang terakhir anak yang ketujuh Ibrahim. 6 anak penyebutan, 6 penyebutan nama, 6 anak pertama seluruhnya dari istri Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, kemudian Qasim dan Abdullah, semuanya 6 anak ini dari istri Khadijah. Adapun Ibrahim yang terakhir adalah dari 6 tasari dari istri, dan maksud kami dari budak yang boleh untuk dipergauli, dan dia adalah Maria Al-Qibtiyah. Inilah Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 paling utama. Kemudian Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah 6 secara garis besar dari kaum Quraisy, namun tidak Quraisy semuanya, khusus dari Bani Hashim, namun tidak seluruhnya dari Bani Hashim, yang merupakan keturunan dari 4 orang. Dan mereka adalah, nah, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah keturunan 6 Aqil bin Abi Talib. Yang berikutnya adalah keturunan Ja'far bin Abi Talib. Yang terakhir adalah keturunan Ali bin Abi Talib. Dan inilah yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Ada 5 berarti. Nah, pertama adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau dan anak-anak beliau. Kemudian 4 keturunan yang lainnya, yang paling pertama tadi kita sebutkan siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian adalah Aqil bin Abi Talib, kakak dari Ali bin Abi Talib. Dia masuk Islam di tahun Hudaybiyah atau yang setelahnya, dalam riwayat menyebutkan Fathu Makkah. Nah, kemudian Ja'far, keturunan Ja'far bin Abi Talib. Dan yang terakhir adalah keturunan Ali ibn Abi Talib. Kenapa tidak dimasukkan keturunan dari Hamzah? Wailah, Hamzah juga adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga masuk ke agama Islam di awal-awal Islam, sabiqunal awwalun. Karena keturunan Hamzah hanya 1, dan itu pun perempuan, dan dari jalur perempuan tidak termasuk garis keturunan. Nah, sampai mulai kepada kita tentang Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mulai dari 6 Abu Hudzaifah. Siapa yang paling pertama dimasukkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Uqail. Nah, sebenarnya bukan Uqail, Aqil. Ahlu Aqil. Nah, Ahlu Aqil. Tapi ini yang dimaksud dengan Ahlu Bait Qurba, qurbat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada pula landasan hukumnya, barakallahu fikum jami'an, bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk peduli kepada mereka, perhatikan kepada mereka, serta mereka memiliki hak-hak. Datang hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Di akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, isi wasiat beliau adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du ya ayuhan nas, setelah itu wahai segenap umat manusia, wa ana tarikum fikum thaqalaini, aku tinggalkan kepada kalian tentang 2 perkara yang agung, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan sesat sepeninggalku. Kitabullah, paling pertama adalah Kitabullah. Nah, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fihi hudan wa nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Wa raghaba fi kitabillah, kemudian beliau menyemangati untuk berpegang teguh dengan Kitabullah. Setelah itu beliau menyebutkan tentang wasiat udzakkirukumullaha fi ahli baiti, udzakkirukumullaha fi ahli baiti, udzakkirukumullaha fi ahli baiti. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali, aku ingatkan lagi kembali kalian. Aku ingatkan lagi kembali kalian tentang Allah. Aku ingatkan lagi kembali kalian tentang ahlu baitku, tentang keluargaku. Nah, dan ini wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk peduli kepada mereka, perhatikan mereka dan semisalnya. Dan barakallahu fikum jami'an, perhatikan dari lafaz Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bait syair yang ketiga. Beliau jadikan pertama-tama tentang kecintaan kepada para sahabat adalah kecintaan secara agama, sekaligus kecintaan kepada ahlu bait adalah kecintaan secara agama. Nah, yang telah kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya bahwasanya cinta terbagi 3, cinta secara ibadah, cinta yang terlarang, cinta yang secara tabiat. 2 hal ini, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlu bait, masuk bagian daripada cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang dalam riwayat dari Naam barakallahu fikum jami'an, Imam A'mash Sulaiman bin Mihran, bahwa dia pernah sakit dengan sakit yang tak kunjung penyembuhan. Dia sudah menempuh pengobatan berbagai cara. Naam, dan dia tahu bahwasanya ketika bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh seperti ini, termasuk pendekatan diri, diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan dia kepada para sahabat, ya Allah sembuhkan penyakitku. Nah, Imam A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, dia pernah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkan penyakitku dengan perantara amalan solehku, aku cinta kepada para sahabat. Padahal dengan 6 metode penyembuhan yang telah dia tempuh, berbagai macam cara tak datang kesembuhan, dengan amalan yang satu ini, amalan kebaikan, dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan, disembuhkan. Dan Syekhul Islam mengatakan di akhir bait bahwasanya biha atawassalu, dengan amalan kebaikan tersebut aku bertawassul. Dikatakan barakallahu fikum jami'an bahwasanya tawassul atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dengan perantara, ada 3 yang diperbolehkan. Selain daripada itu masuk pada kategori tawassul syirkiyah, tawassul secara syirik. Tawassul yang dibolehkan ada 3. Yang pertama adalah bertawassul kepada Allah dengan perantara nama dan sifat-sifatnya. Nah, dengan perantara nama dan sifat-sifatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy-syahidin." Nah, bertawassul, dia maksud kami, bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki dan dia bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allahumma yarzuq urzuqni. Ya, atau nam, wahai zat yang maha pemberi rezeki, rezekikanlah kepadaku. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bertawassul dengan perantara nama serta sifatnya. Kemudian yang kedua adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara naam amalan soleh. Termasuk ini di antara amalan soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada para sahabat serta cinta kepada ahlu bait. Dan boleh seseorang untuk bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan seperti ini. Kemudian tawassul jenis yang ketiga adalah tawassul yang juga dibolehkan, bertawassul dengan perantara doa orang soleh. Dengan catatan yang hadir mampu. Karena pada tawassul jenis yang ketiga ini, para pelaku kesyirikan terjerumus ke dalam amalan-amalan kesyirikan. Mereka mengatakan bahwasanya, nah, kami juga bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang soleh, namun yang sudah mati, yang sudah ada di alam kuburan. Makanya mereka mendatangi kuburan wali fulan, dijadikan mereka sebagai perantara. Nah, yang tepat adalah bahwasanya boleh untuk bertawassul kepada Allah dengan perantara orang soleh atau doa orang soleh, dengan catatan hadir dan mampu. Artinya dia masih hidup. Adapun landasan hukumnya adalah dari hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berkhutbah di hari Jumat. Datang seseorang dari enam pintu masjid masuk ke dalam masjid. Di tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan khutbah, tempat-tempat khutbah Jumat. Orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa muqata'atis subul, fadu'ullaha ayyagisna. Nah, wahai Rasulullah, telah binasa harta-harta, telah terputus jalan-jalan kehidupan, karena terjadi musim kemarau berkepanjangan, tanaman mati, hewan ternak hampir mati, karena tidak ada air untuk kehidupan. Ya Rasulullah, berdoalah kepada kami, atau berdoa kepada Allah untuk kami agar diturunkan hujan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa seketika itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya, orang tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara siapa? Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa orang soleh. Nah, jadi bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari tiga hal ini adalah perkara yang boleh, termasuk bertawassul kepada Allah dengan cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil karam, barakallahu fikum jami'an. Setelah kita baca secara lengkap tentang dua akidah yang dibawakan oleh Syekhul Islam pada bait syair yang ketiga dalam lamiah beliau ini. Yang pertama tentang sahabat, yang kedua tentang Ahlul Bait. Kita akan terangkan tentang 6 orang-orang yang menyimpang atau kelompok golongan yang menyimpang berkaitan dengan dua pihak ini, sahabat dan juga Ahlul Bait. Menyimpang karena mereka keluar dari akidah yang diikrarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sedang kita kaji ini. Golongan yang pertama adalah golongan yang membenci dan mencela para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan mereka adalah kaum Syiah. Mereka keluar dari akidah kaum muslimin dengan membenci para sahabat. Bahkan lisan-lisan mereka yang buruk mereka gunakan untuk mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kaum ekstremisnya mereka, kaum Syiah, dengan golongan Itsnasyariyah, demikian juga Rafidhah, karena Syiah sendiri memiliki anak cabang yang banyak. Yang paling ekstrim namanya Itsnasyariyah, kemudian ada juga Rafidhah, kemudian yang paling minimnya adalah Syiah Zaidiyah yang berkecimpung dalam dunia ilmu fikih, juga dijuluki dengan Zaidiyah, tapi Syiah. Mereka mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengatakan bahwasanya seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafir sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali 3 orang. Seluruhnya kafir. Meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh sahabat kafir kecuali 3 orang. Yang mereka inginkan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Salman Al-Farisi, dan juga Abu Darda radhiyallahu anhum. Ta'assub, fanatik buta. Mereka mengatakan Salman Al-Farisi tidak kafir karena dari golongan mereka, dari Asbahan, Iran. Datang dari Aisyah radhiyallahu anha yang diucapkan juga dengan ucapan yang sama oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Dia mengatakan bahwasanya umiru bistighfari li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasabbu. Mereka diperintahkan untuk meminta istighfar kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah justru mereka mencaci maki. Yang dimaksud adalah Aisyah dan juga Imam Malik yang sama dengan ucapan ini, meminta istighfar kepada para sahabat adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ayat dari surat Al-Hasyr ini. anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampunan kepada orang-orang yang mendahului kita dengan keimanan, yang mereka adalah dua ayat yang disebutkan sebelumnya adalah kaum Muhajirin dan Ansor. Setiap insan yang mengaku merupakan umat Nabi SAW punya kewajiban untuk meminta istighfar kepada kaum Muhajirin dan Ansor, yang para sahabat, malah justru mereka mencaci maki. Nah, mereka mencaci maki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mereka mencaci maki Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mereka mencaci maki Utsman dan seterusnya di antara kalangan sahabat-sahabat yang mulia ridwanullahi alaihi majma'in. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang sesat dari hak para sahabat. Kemudian kelompok yang sesat yang kedua dari sisi Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok yang dijuluki dengan Nasibiyah. Nasibiyah. Naam, yansibul ida li ali bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa digolongkan dikatakan atau disilakan dengan Nasibiyah? Karena mereka yansibul ida, menancapkan permusuhan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah ini muncul pertama kali di barakallahu fikum jami'an kepemimpinan Bani Umayyah. Kepemimpinan Bani Umayyah dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa 6 khalifah setelahnya. Dari sini mungkin kita pernah mendengar dari 6 para khutbah tenar di Indonesia, dan di sini muncul pertama kali sering kita mendengar dari lisan-lisan khutbah membaca ayat anjuran sebenarnya untuk bersolawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini paling sering kita dengarkan dari para khutbah, khususnya orang awam. Ayat ini paling sering mereka bacakan. Demikian juga ayat dari surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Saking seringnya ayat ini, terkadang kita menghafalnya. Setiap khatib yang naik ke atas mimbar, khususnya dari orang awam, selalu membaca 6-2 ayat ini. Dari mana asal usul tentang ayat tersebut? Apakah datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Jadi ini muncul pertama kali dari lisan seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Dikarenakan di zaman khalifah Bani Umayyah, khulafa' Bani Umayyah, setiap khutbah, setiap khutib yang naik ke atas mimbar diwajibkan untuk mencela Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan di zaman tersebut. Karena muncul pertama kali fitnah Nasibiyah di kalangan mereka, Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah. Setiap khutib yang naik atas mimbar selalu diwajibkan untuk la'natullahi ala Ali, la'natullahi ala Husain, la'natullahi ala Hasan, selalu. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala bagian daripada khalifah Bani Umayyah dan mengingkari perbuatan tersebut. Daripada dia mencela Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ganti dengan ayat tersebut sebagai pengingat dan penegur. Dia membacakan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, wahai orang beriman bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengirimkan taslim, keselamatan. Ini pertama, agar menggugah hati mereka bahwasanya siapa yang kalian celah dari kalangan Ahlu Bait adalah Allah menganjurkan bagi kita untuk mengirim selawat kepada mereka. Ini ayat pembuka. Perhatikan, kalau kita berselawat terkhususnya Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Artinya ketika berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk di dalamnya juga sekaligus berselawat kepada Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah itu Imam Umar bin Abdul Aziz juga membawakan setelahnya wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ita'idil qurba, untuk berbuat baik kepada dil qurba, yang diinginkan adalah 6 anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini historinya. Kenapa sering kita mendengar para khutbah membacakan 2 ayat ini? Akhir dari surat Al-Ahzab dan juga dari surat An-Nahl, 2 ayat ini sering dibaca Wa illa itu bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun datang dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala sebagai bentuk pengingkaran kepada kelompok namanya Nasibiyah yang sibul ida ala ali bait Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita akhiri, kita akan menyebutkan di sini tentang hak ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup. Di antara hak-hak ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah paling pertama mencintai mereka yang diikrarkan oleh Syekhul Islam dalam lamiyah beliau ini. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Mawaddah dari kata wuddun artinya adalah cinta. Ya, cinta kepada ahlu bait aku jadikan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah merangkul Hasan dan Husain, merangkul dan memeluk, digendong, keduanya masih kecil, di kiri dan kanan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahbib man yuhibbuhuma. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya dan cintailah orang yang mencintai keduanya. Ini sebagai nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau cinta kepada ahlu bait beliau, Hasan dan Husain. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta, "Ya Allah, cintai orang yang mencintai keduanya." Jadi cinta kepada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta secara agama. 6. Termasuk Ali radhiyallahu anhu adalah ahlu bait beliau karena memiliki dua jalur kekerabatan. Pertama adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sepupu sekaligus adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Fatimah. Beliau pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Ali, ma yubghiduka illa munafiq wala yuhibbuka illa mu'min." Demi Allah wahai Ali, tidak ada yang membenci engkau kecuali munafik, serta tidak ada yang mencintai engkau kecuali orang yang beriman, orang yang mukmin. Cinta kepada Ali radhiyallahu anhu adalah cinta secara agama, cinta bagian daripada agama. Nah, ini hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua, adalah memuliakan dan menjunjung tinggi Ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau tadi, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Hadis Zaid bin Arqam riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengucapkan sebanyak 3 kali sebagai bentuk penegasan, "Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti." Nah, mereka punya hak agar kita menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai mereka. Kemudian hak ahlu bait yang berikutnya adalah 6. Bersolawat kepada mereka. Bersolawat. Solawat secara bahasa ketika datang dari Allah artinya adalah istighfar. Ketika dari kita artinya adalah doa kebaikan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang anjuran dari Allah untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara solawat atau di dalam lafaz solawat adalah bersolawat kepada ahlu bait. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan mereka pun punya hak untuk kita bersolawat kepada mereka. Hak mereka yang lain juga adalah memberikan kepada mereka jatah sepersepuluh dari harta rampasan perang. Sepersepuluh. Jadi mereka punya jatah dalam harta rampasan perang sepersepuluh. Dalam surat Al-Hasyr kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghnia'i minkum." Ya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam ayat ini bahwasanya al-faiq, harta rampasan perang atau al-anfal, setelah dibagi 1/5 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari 1/5 itu juga ada bagian 6 1/10-nya untuk Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dan ini kita jadikan sebagai penutup, barakallahu fikum, bahwa hak Ahlu Bait yang lainnya adalah meyakini tentang kemuliaan dan keutamaan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan dan mensucikan mereka. Dalam surat Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Innama, sesungguhnya saja, yuridullah, Allah menginginkan, liyudhhiba 'ankumur rijz, Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian ar-rijz, kejelekan, kekotoran, ketidakbagusan. Ahlal bait, wahai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirukum tathira, dan Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Dan dari sini, karena pensucian diri dari Allah kepada mereka untuk mensucikan mereka, makanya mereka tidak memakan harta sedekah. Karena harta sedekah ibaratnya adalah 6 kotoran dari harta manusia. Makanya harta dikatakan zakat artinya adalah mensucikan, karena dari harta yang dikumpulkan oleh umat manusia ada yang bersih, ada yang kotor, butuh untuk disucikan dengan cara zakat. Makanya zakat sedekah tidak diberikan kepada Ahlul Bait karena itu adalah kotoran manusia. Zakat dan sedekah adalah kotoran dari manusia, artinya mereka ketika mengumpulkan harta mereka, terkumpul dari harta yang yang baik, yang bagus, ingin membersihkan harta tersebut dengan jalur zakah, makanya dikatakan zakah mensucikan harta agar harta yang didapati adalah bersih. Zakat itulah diberikan kepada fakir miskin, dan zakat ini tidak boleh diperuntukkan kepada Ahlul Bait karena Ahlul Bait adalah suci, bersih, murni. Makanya 6 sampah-sampah harta dari manusia tidak boleh diserahkan kepada Ahlul Bait karena Allah yang mensucikan mereka. Barakallahu fikum jami'an. Nah, ini berkaitan dengan bait syair yang kedua dari Lamia Syekhul Islam. Insyaallah berkaitan masih tentang sahabat pada bait syair yang keempat. Insyaallah kita akan lanjut pada kajian lain waktu. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.